مشكورة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana tadi sudah disampaikan insyaallah malam ini kita masuk ke darsun jadid, pelajaran yang baru, yakni ad-darsul isyrun, pelajaran 20 dari jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha, yang ditulis oleh Fi Abdul Rahim. Dan tersisa 4 pelajaran saja di jilid 1 ini. Mohon kiranya antum semua kembali murojaah tentunya. Walaupun tidak ada evaluasi misalnya di pelajaran kita di Roja TV ini, tapi tentu agar antum merasakan hasilnya, ya, agar antum bisa mengetahui perkembangan yang antum merasakan ketika belajar jilid satu ini, tentu didukung dengan keaktifan antum murojaah. Ya, tanpa murojaah, tanpa mengulang pelajaran, maka apa yang telah kita pelajari akan hilang begitu saja. Kalaupun antum ingat, maka bukan ingatan yang menyambung antara satu pelajaran dengan pelajaran berikutnya. Karena pernah kita sampaikan dulu ketika awal pertama kali kita mempelajari kitab ini di tahun 2007, saya ingat saya, buku ini satu pelajaran dengan pelajaran setelahnya dan pelajaran sebelumnya sangat terkait. Jadi agar kita paham apa yang telah kita pelajari, agar kita paham pelajaran yang akan kita pelajari misalnya, maka pelajaran sebelumnya tentu jangan sampai dilupakan. Karena pelajaran sebelumnya akan menjadi pondasi dan asas dari pelajaran setelahnya. Ya, jika ingin pelajaran setelahnya kita mudah memahaminya, maka tentu kuasai terlebih dahulu pelajaran sebelumnya. Dan terhitung sudah sampai ad-darsul isyrun. Terhitung sudah pelajaran 20. Dan ini cukup banyak, cukup beraneka ragam maklumat dan mufradat serta kawaid yang sudah kita bahas, walaupun secara praktek bukan secara teori. Namun ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk kembali murojaah. Dan jika ingin antum nanti masuk ke jilid kedua dalam kondisi siap, tentu harus menguasai jilid yang pertama. Ini sering kita ulang, sering kita ingatkan pentingnya murojaah. Ya, kalau antum hanya buka saja di malam ini, kemudian nanti antum tutup lagi bukunya, nanti baru pekan depan antum buka lagi. Nah, ini ya ada manfaat yang antum rasakan, tapi akan lebih besar manfaatnya kalau antum murojaah sebelumnya dan setelahnya. Maka mohon keaktifan kita semua. Ana di sini berusaha untuk menjelaskan pelajaran semudah mungkin. Antum tentu ditindaklanjuti dengan mengulang kembali apa yang telah kita pelajari. Dan mengulang pelajaran tidak akan lama. Apa yang kita bahas 1,5 jam misalnya dari satu pelajaran, nanti ketika di Moroja paling hanya 5 menit, 10 menit, bahkan kurang dari itu. Jadi mohon jangan lupa pesan ini, pesan Ana kepada antum semua yang ingin merasakan hasil daripada belajar bahasa Arab. Kecuali kalau antum memang hanya sekedar ingin mengisi sisa waktu saja misalnya, tidak ada tujuan yang tinggi yang antum ingin capai, hanya begitu-begitu saja misalnya niatan antum, tentu antum tidak usah belajar pun tidak akan memberikan mudarat. Tapi kalau antum yang punya himmah aliyah, yang punya cita-cita tinggi, punya harapan yang besar, dan ini seharusnya seorang muslim. Nah, di antaranya, sudah berapa lama kita baca Al-Quran, tapi sampai sekarang kita masih mengandalkan terjemah dalam bahasa Indonesia. Mau sampai kapan? Mau sampai dikubur nanti, baru kita akan menyesal bahwa tidak belajar bahasa Arab? Tentu tidak ingin kita terjadi hal demikian. Maka cita-cita kita dalam belajar bahasa Arab ini, yakni fahmu Al-Quran wa Sunnah, memahami Al-Quran dan As-Sunnah bi fahmin sahih, tentu saja dengan pemahaman yang benar, dan di antara wasilahnya menguasai ilmu alat ini bahasa Arab, karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua wahyu ini, Al-Quran maupun As-Sunnah, dengan berbahasa Arab. Maka mau tidak mau jalan untuk memahami keduanya adalah dengan menguasai ilmu alat ini, yakni ilmu bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari buku ini sudah sejak lama dan diulang-ulang. Seingat saya sudah dua kali kita mengulang, sudah dua kali atau tiga kali kita mengulang jilid yang pertama ini. Yani sudah seharusnya ini menjadi wasilah antum untuk lebih mendalami, lebih paham, lebih mutkin dalam bahasa Arab ini. Dan pelajaran 20 masih terkait dengan pelajaran sebelumnya. Kalau antum ingat bahwa pelajaran sebelumnya Adarsutasi Ashar, pelajaran 19, antum tentu akan ingat bahwa yang sudah kita pelajari tentang Al-Adad wal-Ma'dud. Begitu juga di pelajaran malam ini, pelajaran 20, masih terkait dengan Al-Adad wal-Ma'dud. Jadi sudah saya katakan, jika ingin paham pelajaran 20 ini, tentu pahami pelajaran sebelumnya. Ini menjadi pondasi untuk memahami pelajaran 20 ini. Karena masih terkait dengan Al-Adad wal-Ma'dud dan masih terkait dengan angka 3 sampai 10. Masih terkait dengan angka 3 sampai 10. Dan di sini kebalikan daripada Adarsutasi Ashar. Pelajaran 20 ini kebalikan daripada pelajaran 19. Kalau di pelajaran 19 kita temukan ma'adudnya mudhakar, maka al-adadnya harus mu'annath. Di sini kebalikannya. Al-ma'adudnya mu'annath, maka al-adadnya harus mudhakar. Ini hanya kebalikannya saja. Tidak ada kaidah baru yang perlu untuk dijelaskan di sini. Hanya kebalikan daripada pelajaran 19 sebelumnya. Bahwa dari angka 3 sampai 10, sekedar mengingatkan saja, dari angka 3 sampai 10, jenis daripada al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Jenis daripada al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Jika ma'dudnya mudhakar, maka tentu al-adadnya mu'annath. Dan kebalikannya, jika ma'adudnya mu'annath, maka tentu al-adadnya harus mudhakar. Dan begitu seterusnya. Dan ada dialog di sini antara Laila dengan Salma. Karena ma'adudnya mu'annath, ikhwan. Mu'annath, maka tentu di sini dialognya antara mu'annath, dengan Laila dan Salma. Kita sapa terlebih dahulu ikhwan studio untuk memastikan mereka siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustaidun ya Khan, siap? InsyaAllah mustaidun. Nah. Istami'u jaydan. Ana akra' al-hiwar. Istami'u jaydan. Ana akra' al-hiwar. Dengarkan dengan baik, saya akan bacakan dialognya. Antum semua di rumah, ikhwal akhwat sekalian, silakan buka Ad-Darsul Ishrun. Pelajaran 20, safha 109, ada dialog antara Laila dengan Salma. Kedua-duanya mu'annath. Laila qalat, atau taqulu Laila. Laila berkata, ya Salma, afi fasliki. Lihat di sini, bukan faslika, tapi fasliki. karena sini anti kepada Salma. Afi fasliki talibatun, lihat ikhwan, di kelasnya Salma talibatun, siswi-siswi. Minassini wal-yabani, minassini wal-yabani. Salma menjawab, na'am. Nanti kita terjemahkan, kita minta ya ikhwan di studio untuk membantu menerjemahkan. Salma, na'am. Na'am, fi faslina khamsu talibatin minassini wa arba'u talibatin minal-yabani wa thamani talibatin min Indonesia. Ya thamani, ya'nya disukun ikhwan dan ta' marbutanya hilang. Kemudian Laila berkata sekarang, wa fi faslina thalathu talibatin minal hindi. Dan kaidah yang kemarin sudah kita bahas bahwa al-ma'dud dari 3 sampai 10 adalah jama' majrur. Lestakadalik ya ikhwan, perlu diingat dan jangan lupa itu, jama' majrur. Wa fi faslina thalathu talibatin minal hindi wa sittu talibatin minal filibbini wa sab'u talibatin min Turkiya. Salma sekarang bertanya kepada Laila, kam ukhtan laki ya Laila, kam ukhtan laki ya Laila. Laila menjawab, li thalathu akhawatin, cukup banyak. Al-adat wal-ma'dud yang disebutkan di sini, contoh-contohnya alhamdulillah beraneka ragam. Mohon dijadikan perhatian di sini. Salma bertanya lagi kepada Laila, wa kam akhon laki. Kalau tadi kam ukhtan laki ya Laila, sekarang wa kam akhon. Wa kam akhon laki, Laila menjawab, li khamsatu ikhwatin. Li khamsatu ikhwatin. Lalu kemudian Salma mengulang kembali apa yang dikatakan Laila. Laki, seraya ingin menegaskan, laki thalathu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Laki thalathu akhwatin wa khamsu ikhwatin. Laila menjawab, na'am, seraya membenarkan pernyataan Salma. Naam. Lalu gantian sekarang Salma yang bertanya kepada Laila yang bertanya kepada Salma. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Wa kam akhan wa ukhtan laki? Salma menjawab, li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Naam, tidak jauh beda dengan Salma dengan Laila. Salma dengan Laila tidak jauh beda. Ada 8 bersaudara mereka. Sama-sama 8. Hanya saja perbedaan di sini, kalau Laila thalathu akhawat wa khamsatu ikhwa, adapun Salma seimbang, arba'u ikhwat, arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Nah, Laila menjawab, li zamilatun ismuha Khadijatu. Laila memberitahu, afwan, bukan menjawab, memberitahu bahwa li zamilatun, saya punya kawan wanita ismuha Khadijatu, laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhwatin. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhwatin. Ya, ternyata ada yang lebih banyak lagi. Dalam belum lama ini ada salah satu ustaz kita diberikan rezeki anak yang ke-18 kalau tidak salah. Sahih? Nah, Ustaz Abdullah Taslim Al-Butani. Nah. Punya anak yang ke-18. Ini 16 tidak ada apa-apanya. Nah. Nah. Baik. Jelas ikhwan, bacaannya jelas. Tinggal faham al-maqru', memahami apa yang dibaca barusan. Siap? Ana minta dua orang di sini. Ana bantu nanti kalau ada kesulitan menerjemahkan, insyaallah dibantu juga Abu Zuhri. Dibantu juga Abu Abdillah insyaallah. Pakar kita malam ini. Mohon diperhatikan dan kita bantu terjemahannya. Silakan. Alham. Antum, anti wala wala antum. Antum Laila. Nah, alam apurut anti, anti Laila. Nah, bas. Anta ya akhil kiri, anta takum maqam Laila. Wa syekhana Abu Asma takum maqam Salma. Tafadhal ya Laila wa Salma. Bismillah. Ad-darsul ishrun. Ya Salma. Afi fasliki talibatun minasini wal yabani. Talibatun. Masih oh. Lagi. Afi fasliki talibatun. Nah. Talibatun. Talibatun minasini wal yabani. Wal yabani. Wal yabani. Naam, la bas. Ahsant. Terjem ya akhi. Terjemahkan dulu. Wahai Salma, apakah di kelasmu ada siswa dari Cina dan dari Jepang? Ada siswi-siswi. Ada siswi-siswi yang dari Cina dan Jepang. Naam. Apa jawaban Salma? Silakan. Abu Asma. Naam. Fi fasrina khamsu talibatin min as-sini wa arba'u talibatin min al-yabani. Naam. Wa samani talibatin min Indonesia. Nah, wasamani. Agak dipanjangkan sedikit. Wasamani talibatin min Indonesia. Naam, min Indonesia. Naam. Benar. Di kelas kami ada 5 siswi dari Cina. Naam. Dan 4 siswi dari Jepang. Dan 8 siswi dari Indonesia. Nah, walaupun tidak ditanyakan, apakah ada di Indonesia? Salma di sini menambah faedah. Ada dan alhamdulillah kita bangga ada 8 siswi dari Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pembicaraan ini di Jamiah Islamiyah ceritanya. Paham, Tom? Teruskan. Ya, Laila. Wa fi faslina salasu talibatin minal hindi wa sittu talibatin minal filipin wa sab'u talibatin minat turkiya. Min? Min turkiya. Min turkiya. Dan di kelas kami ada 3 siswi dari India. Nah. Dan 6 siswi dari Filipina dan 7 siswi dari Turki. Nah. Ahsant. Salma. Kam ukhtan laki ya Laila. Berapa saudari yang kamu punya wahai Laila? Ahsant. Li salasu akhwatin. Naam. Saya mempunyai 3 saudari. Naam, 3 saudari sahih. Wa kam akhun laki? Berapa saudara yang kamu punya, saudara laki-laki yang kamu punya? Naam. Li khamsatu ikhwatin. Ikhwatin, wanya pendek. Li khamsatu ikhwatin. Naam, jamak daripada akhun bisa ikhwatun atau ikhwatin. Ikhwanun, dua jamak. Boleh ikhwatun tapi wawunya pendek atau ikhwanun, wawunya panjang tapi akhirnya nun. Jangan tercampur. Di sini mulai digandeng dengan angka yang mu'annas. Sebelum-sebelumnya angkanya mudhakar karena ma'adudnya mu'annas. Sekarang ma'dudnya di sini muncul yang mudzakkar, sekaligus mengingatkan kita semua kalau dia mudzakkar maka al-adatnya harus muannats. Nah, wasil. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Naam, jangan salah, ikhwah di sini bukan muannats tapi mudzakkar. Sekadarik ya Ilham? Boleh, Ustaz. Kenapa demikian? Bagaimana cara mengetahui dia mudzakkar atau muannatsnya? Karena mufradnya, Ustaz. Kembalikan ke mufradnya dulu. Mufradnya adalah akhun. Akhun, akhun mudzakkar. Jayyid. Lanjut. Laki salasun akhwatin. Salasu. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Naam. Aku memiliki 3 saudari dan 5 saudara laki-laki. Iya, 3 saudari dan 5 saudara. Iya. Ada 8 bersaudara semua. Naam. Terus. Naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Ya. Benar. Dan berapa saudara dan saudara saudara laki-laki dan saudara perempuanmu? Naam. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Naam. Aku memiliki 4 saudara laki-laki dan 4 saudari perempuan. Naam. Lihat di sini digandeng antara arba'atu yang mu'annath dengan arba'u yang mudzakkar. Yang mudzakkar. Kenapa demikian? Kenapa arba'u yang pertama arba'atu mu'annath? Karena mufradatnya ma'dudnya ma'dudnya mudzakkar. Naam. Yang kedua arba'u kenapa mudzakkar? Mu'annas. Mu'annas sahih. Terakhir. Li zamilatu ismuha zamilatun. Li zamilatun ismuha Khadijatu laha samaniyatu ikhwatin. Samaniyatu, panjang mereknya Ilham. Naam. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Naam. Saya mempunyai teman namanya Khadijah. Naam. Dia mempunyai 8 saudara laki-laki dan 8 saudara perempuan. Naam, masyaallah. Sekarang digandeng antara samaniyatu yang mu'annath dengan samani yang mudzakkar. Jazakallahu khair. Naam, sebelum kita lanjutkan kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abu Zuhri. Naam, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada ikhwan yang ada di studio yang memulai qiraah dari nas yang terdapat di pelajaran ke-20 bagi para pendengar dan pemirsa yang baru bergabung. Silakan dibuka di halaman 90 ya, pelajaran Ad-Darsul 'Ishrun. Halaman 109. Taib. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk para pendengar Roja di line telepon 0218236543 dan pemirsa Roja TV silakan bisa mencoba untuk berinteraktif membaca nas yang terdapat di pelajaran ke-20 dalam sesi qiraah ini. Kita sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ummu Abdillah di Solo. Waalaikumsalam ya Ustaz. Ahlan, masyaallah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Marhaban ya Ummu Abdillah, kaifa haluki? Alhamdulillah, rabbi khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Siap Ummu Abdillah? Alhamdulillah. Bagaimana halukum ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah, syukran. Syukran ala soal. Syukran ala hadha soal. Ana idan bikhair. Nah, Abu Zuhri kadhalika bikhair alhamdulillah. Tafadhal ya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, baca bacaannya. Anti ma'ana minal bidaya ya Ummu Abdillah. Ya Ummu Abdillah. Enggak ada Mama Isat. Ah? Mama kitab? Laisa li kitab. Laisa li. Naam, laisa li kitab. Naam. Tafadhal ya Hamdani, tampilkan bukunya. Sudah, silakan Ummu Abdillah, sudah ditampilkan. Sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Atas atas Isruna, pelajaran yang ke-20. Naam. Laila. Ya sama Afifas Sliki talibatun min binafsini wa yatani. Nah. Ya sama. Apakah di kelasmu ada siswa-siswi dari Cina dan Jepang? Nah. Naam, fitasli naam. Naamnya diperbaiki, maksudnya jangan naam. Naam. Naam. Naam, pendek. Pendek, akhirnya pendek. Naam, fi faslina khomsu talibatin minas sini wa artau talibatin minayabani basamani talibatin min Indonesia. Naam. Ya, di kelas kami ada 5 siswi-siswi dari Cina dan 4 siswi-siswi dari Jepang dan 8 siswi-siswi dari Indonesia. Naam. Tadi pembahasan kita tentang apa malam ini, Ummu Abdillah? Tentang adat dan ma'adud, ya. Al-adat wal ma'adud. Masih dari 3 sampai? 10. Sampai 10. Nah, 10. Masih dari 3 sampai 10. Bedanya bagaimana? Bagaimana kaidah tentang jenisnya? Adatnya sama ma'adudnya berlawanan jenisnya. Ma'adudnya majrur. Yang pertama, jenis daripada al-adat berlawanan dengan ma'adud. Dengan jenis al-ma'adud. Kemudian yang kedua? Yang kedua, ma'adudnya jamak majrur. Naam, bentuk ma'adudnya jamak dan majrur. Mahsanti. Wasili, teruskan. Baiklah. Wafi faslina salasu talibatin minahindi. Wasitu talibatin mina Filipini. Wasamu talibatin min Turkiya. Nah. Baiklah, dan di kelas kami ada 3 siswi dari India dan 6 siswi-siswi dari Filipina dan 7 siswi-siswi dari Turki. Nah. Sahih. Ya, sama. Tidak usah sebutkan lagi namanya, langsung saja. Oh iya. Ucapannya. Kampuskan lagi ya Laila. Berapa saudarimu, baik ya Laila? Nah. Kamu punya saudari berapa ya Laila? Ya. Li salah satu akhwatin. Aku mempunyai 3 saudari perempuan. Nah, Ummu Abdillah tadi bilang salah satu. Betul? Li salasu akhwatin. Naam. Aku mempunyai 3 saudari perempuan. Naam. Ya, jayid. Terus. Bakam akhon laki dan berapa saudaramu? Dan kamu punya saudara berapa? Saudara laki-laki. Li khomsatu ikhwatin. Aku mempunyai 5 saudara laki-laki. Naam. Ya. Santi. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Kamu mempunyai 3 saudari perempuan dan 5 saudara laki-laki. Naam. Naam. Lakam akhon uftan laki. Ya. Dan berapa saudara laki-laki dan saudara perempuanmu? Naam. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Ya. Aku mempunyai 4 saudara laki-laki dan ya. 4 saudari perempuan. Dan 4 saudari perempuan. Ya. Li jamilatun ismuha Khadijatu laha samaniatu ikhwatin wa samani akhwatin. Nah. Aku mempunyai teman namanya Khadijah. Dia mempunyai 8 saudara laki-laki dan 8 saudari perempuan. Iya, ahsanti. Ada satu pertanyaan buat Ummu Abdillah. Siap ya. Ummu Abdillah? Insyaallah. Kam hafi dan laki? Hafid cucu. Ada berapa cucunya, Ummu Abdillah? Apa nasab? Apa asal hafid dan lu apa? Hafid cucu. Oh, cucu belum lama Ustaz, lama. Ah, semoga Allah segera beri cucu insyaallah. Laisa. Laisa Allah dapat belum punya anak Ustaz. Labas, khair insyaallah. Barakallahu fiik ya Umm Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jazakillahu khairan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khaira Umm Abdullah di sana, masyaallah. Dibaca sudah dan mumtasih qiraahnya. Barakallahu fiik. Nanti persoalan ya. Nah, kita lanjutkan ikhwan, siap? Kita lanjutkan? Nah. Kita langsung masuk ke tamarid. Umm Abdullah tadi sudah cukup mewakili bagi yang lain. Antum juga sudah baca. Terjemahannya sudah cukup bagus insyaallah. Kita langsung saja masuk ke tamarid. Latihan. Ana minta ya Aba Abdullah anta ikra tamarin at-tamrin al-awwal, baca latihan pertama, ikra waktub. Bismillah tamarin. Naam, ikra waktub. Naam, at-tamrin al-awwal, bilang begitu, at-tamrin al-awwal. At-tamrin awwal. Naam, wahid. Ikra waktub. Ikra waktub. Iya, langsung saja. Salasu talibatin. Naam. Ma mana salasu talibatin? Tiga siswa. Hah? Talibatun. Tiga siswi. Tiga siswi. Iya, bukan siswa. Ini mu'annath ya Abu Abdullah. Mu'annath ya akhil kirim. Naam. Teruskan. Arba'u talibatin. Naam. Empat siswi. Naam, sahih. Khamsu talibatin. Naam. Lima siswi. Naam, langsung saja baca kalimatnya. Sittun talibatin. Bagaimana? Sittu talibatin, ahsan. Tujuh siswi. Hah? Sittu talibatin. Tujuh? Enam. Naam. Enam siswi. Ya. Sab'u talibatin. Naam. Tujuh siswi. Naam. Sahih. Samani talibatin. Delapan siswi. Naam. Sahih. Tis'u talibatin. Sembilan siswi. Sembilan siswi. Ya. Ashru talibatin. Sepuluh siswi. Sepuluh siswi. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini, ikhwan? Dari contoh ini apa ini? Sekarang kita temukan ma'adudnya mudzakar atau mu'annath? Ma'adudnya? Mudzakar atau mu'annath? Mu'annath. Nah, sudah jam 9 kurang. Mulai terasa ngantuk sepertinya. Nah. Al-adatnya, iya. Al-adatnya mudzakar. Ras kedalik. Tapi ma'adudnya? Mu'annath. Faham tum? Kalau sebelumnya, di bab sebelumnya, tisa'ata asyar, kebalikannya. Ma'adudnya mudhakar, al-adatnya mu'annath. Ini sekali lagi khusus hukum-hukum dari angka berapa sampai berapa? 3 sampai 10. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bentuk ma'adudnya bagaimana? Untuk 3 sampai 10 ini. Bentuk ma'adudnya? Jama' majrur. Bentuk ma'adudnya jama' dan majrur, itu yang kedua. Terus bentuk ma'adudnya adalah jama' majrur. Lihat talibatin. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui jenis daripada al-ma'adud, apakah dia mudzakkar atau mu'annath, lihat mufradnya. Saya ulang. Silakan antum tulis, untuk mengetahui jenis daripada al-ma'adud, kembalikan dulu ke mana? ke mufradnya, ke tunggalnya, baru bisa diketahui bahwa itu mudzakkar atau muannatsnya. Satu lagi yang juga penting diingat, ini ada beberapa kesalahan dari bacaan beberapa ikhwan. Jangan katakan thalathun talibatin, jangan dua-duanya dengan tanwin. Thalathun tanwin, talibatin tanwin, tidak. Yang ditanwin hanya bagian belakangnya saja. Ini bentuknya seperti al-idhafah. Faham tum? Al-mudhaf dan al-mudhafu ilai. Yang majrur, yang munawwar, yang ditanwin adalah al-mudhafu ilai. Adapun mudhaf tidak boleh ditanwin. Faham tum? Nah, ini penting untuk diingatkan agar tidak ada kesalahan lagi dalam baca al-adad. Tidak boleh al-adad angkanya ditanwinkan, tidak boleh. Wahdih, jelas ya, kawan? Nah, kita langsung masuk ke latihan ketiga. At-tamrin ats-tsalits, afwan. Ats-tsani. At-tamrin ats-tsani. Nah, شوف يا اخوان. بعد التاسعة هذه. At-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Sama perintahnya iqra waktu, tidak ada yang perlu dijawab, antum hanya membaca saja. Iya, masyaallah. Nah, dan di sini diketahui kemampuan antum dalam membaca tulisan-tulisan gundul. Nah, lihat di sini, ini bukti antum memahami pelajaran atau tidak di sini. Nah, silakan. Iqra ya Ilham. Ada berapa soal semua? 14. Kita bagi 3. Nuqassim 14 ila 3. Kita bagi 14 jadi 3 orang. Kam? 4. Wa 5. Likulli wahid 4. Naam, wa anta 5. Wahid minkum labud an yaqra khamsatu an yaqra khamsata as'ilah. Naam. Ada satu yang harus baca 5. Sisanya arba'ah. 4. Arba'ah. Anta 5. Ilham. Iqra khamsata as'ila. Iqra khamsata as'ila. Afwan. At-tamrin as-sani. Iqra waktub. Naam. Al-awwal fil baitina thalathu. Maratan thaniyah. Fil fi baitina. Naam. Thalathu ghurafin. Thalathu ghurafin. Jamil. Setelah baca, maka kemampuan kedua yang diuji adalah kemampuan memahami mufradat. Maka ini yang tadi katakan di awal, pentingnya apa tadi? Muraja'ah. Tanpa muraja'ah, nonsense. Antum tidak akan bisa maju kalau tidak muraja'ah. Wadih, ikhwan? Wadih. Nah, mohon ikuti pesan nana ini. Insyaallah Allah SWT berikan kemudahan. Iqra tarjim afwan. Ba'dan qara'ta tarjimalan. Di rumah kami terdapat 3 kamar. Terdapat 3 kamar. Ahsant. Entas insyaallah. Thalathu, kenapa mudzakkar? Bukannya ghuraf juga mudzakkar? La, sat. Ghurafun al-mufrad ghurfatun. Jamil. Ghuraf memang terlihat mudzakkar. Tapi kalau kita kembalikan ke mufradnya muannas. Maka dapat kita ketahui bahwa dia muannas. Apa tadi mufradnya, akhi? Ghurfatun. Berarti ada juga di sini, ada juga kemampuan untuk mengetahui mufrad. Sudah berapa ini? Kemampuan membacanya. Memahami. Kemampuan memahaminya. Yang ketiga, wawasan tentang jamak mufrad. Ini juga sudah kita pelajari ya, sekedalik. Baik. Yang keempat juga al-harakat. Al-harakat. Kenapa antum bilang fi baitina bukan fi baituna? Itu enggak ada alasan. Iya tidak? Karena kita sudah pelajari bahwa fi itu harful jar. Sejak ad-dars rabi, sejak pelajaran keempat. Lihat, satu pelajaran dengan pelajaran berikutnya satu mata rantai yang tidak terpisah. Satu antum lupakan maka putus. Wadih? Allah. Maka pentingnya apa tadi, ikhwan? Pentingnya muraja. Mim, ra, alif, jim, ain, ta marbutah. Muraja'ah. Wasil. Asani fil jami'ati. Panjang pendeknya. Fil jami'ati ashru hafilatin. Nah, panjang pendeknya. Fil jamiati ashru hafilatin. Ahsan. Ashru hafilatin. Panjang pendeknya Ilham. Intabih, jangan terburu-buru. Ahsan. Bagus. Nah, terjemah. Tafadhal. Di kampus ini terdapat 10 bus. Terdapat 10 bus. Iya, sahih. Nah, kenapa ashru? Kenapa dia mudzakkar? Karena ma'dudnya? Ma'dudnya mu'annats, terus ketarik? Balasat. Sahih. Apa apa mufradnya hafilatun? Hafilatun mufradnya hafilatun. Hafilatun. Nah. Nafsu syai. La hafilatun jamaknya. Lamnya panjang. Terus ats-tsalits. Ats-tsalits fi hadhihi al-madrasatu. Fi hadhihi al-madrasati. Naam, fi hadhihi fi hadhihi al-madrasati. Badal. Naam. Badal al-majrur majrur. Fi hadhihi al-madrasati samani mudarrisatun mudarrisatin. Ahsant. Sekali lagi. Fi hadhihi al-madrasatun. Hah? Madrasah. Asyhadah. Hunaka khata'an. Ada kesan fi hadhihi al-madrasatun. Al-khata' al-awwal marfu', al-khata' tsani munawwan. Nah. Fi hadhihi al-madrasati samani mudarrisatin. Ahsant. Di sekolah ini terdapat 8 guru perempuan. 8 guru perempuan. Ahsant. Terus, antum berapa soal tadi? Khamsah. Nah, antum yang paling muda di sini kita beri yang paling banyak insyaallah bagian pahalanya insyaallah. Amin, Ustaz. Arba'atu. Arabi'. Arabi'. Naam. Abbasul lahu sab'u bin banati. Banatin. Banatin. Nah, maratan thania. Abbasul lahu sab'u banatin. Ahsant. Abbas dia mempunyai 7 anak perempuan. 7 anak perempuan. 7 putri. Ya. Naam, ahsant. Satu lagi. Al-khamis. Al-khamis fi baitina tis'u dajajatun. Fi baitina tis'u dajajatin. Naam, labas. Sahih. Di rumah kami terdapat 9 ayam betina. Naam. Antum buka peternakan ayam? Barakallahu fiik. Ahsan. Jazakallahu khair. Ahsan ta ya akhi al-karim. Naam, labas, labas. Yani minal syai adi, satu hal yang biasa saja terjadi adalah al-khata', kesalahan dalam belajar. Wa hadha syai adi, la takhaf min al-khata'. Nah, nanti kita bantu diperbaiki insyaallah, la takhaf. Nah, jazakallahu khairan ilham, barakallahu fik wa zawajakallahu sari'an. Amin. Hadha ربما بسبب عدم الزواج هذا. La bas. تفضل يا أبو أسماء. تفضل يا شيخنا. السادس. السادس في الجامعة خمس كليات. نعم. Di kampus kami terdapat 5 fakultas. نعم. Di kampus kami. La bas. زيادة في الترجمة. وليس بدعة إن شاء الله. السابع في المستشفى 10 طبيبات وأربع ممرضات. نعم. Di rumah sakit terdapat 10 dokter perempuan. نعم. Dan 4 perawat perempuan. ممتاز. والله ممتاز. أحسنت يا أبا أسماء. As-samin Khalidun lahu salah satu abna'in wa arba'u banatin. Ahsant. Khalid memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Naam. Ahsant. Ahsant. Sudah berapa antum baca? 3 tadi. 3, begitu cepat ya. Satu lagi. At-tasi. Li khomsatu ikhwatin wasitu akhwatin. Wasitu wasitun. Wasitu wala wasitti. Wasitu wasitun. Yang mana yang mana, yang mana? Ya Abu Asma. Li khomsatu ikhwatin wasitun wala wasitu wala wasittin. Wasitin tad. La wasitu. Wasitu. Nah. Ana mencoba untuk antum harus yakin. Harus yakin. Naam. Ala ilmin taba'an. Naam. Wasittu. Naam. Saya memiliki 5 saudara laki-laki dan 6 saudari perempuan. 6 saudari perempuan. Ahsant. Ahsant. Sepertinya harus satu lagi. Abu Asma. Kainu khaffif li Abu Abdullah. Asyara. Fi hadzal kitab. Asyara, bagaimana tadi angka urutannya al-ashir? Oh, al-ashir. Al-ashir. Atau ashiran, labas. Fi hadzal kitab asyaratu durusun. Asyaratu asyaratu durusin. Durusin. Nah, jangan lupa. Ma'adudnya jama' majrur. Nah. Terjadi. Di buku ini terdapat 10 pelajaran. Ahsanta ya Basma. Barakallahu fik. Afik barakallahu. Jazakallahu khair. Fadal ya, tafadal ya Abu Abdullah. 4 soal buat antum. Al-hadiya asyar. الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر والله يسهل أمورك يا أخي آمين رب ويسهل أمورنا جميعا بسم الله واحد عشر الحادية عشر الحادية عشر نعم لنا أربعة لنا لنا نعم لنا أربعة نعم أعمام أعمام نعم وخمس عمات أحسنت صحيح sekali lagi أخي لنا أربعة عمات أعمام أعمام وخمس عمات نعم kami mempunyai 4 bibi dan 5 paman. Kebalikannya, antum terbalik. Kami mempunyai 4 paman dan 5 bibi. Labas. Seperti antum pengen niatnya pengen bilang paman, cuma kepleset. Labas. Innamal a'malu binniyat. Labas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'mam itu paman. Berarti 4 paman, 4 paman. Wa khamsu ammatin dan 5 baru sini bibi. Paham tak ya akhir kirim? Paham. A'mam, apa mufradnya? Ammun. Ammat, mufradnya ammatun. Antum penting untuk murajaah ini. Ya, Abu Abdullah. Fahim tak ya, khi? Fahim tu, Ustaz. Nah, tafadhal. Wasil. Al-thaniya ashar. Al-thaniya ashar. Sahih. Fi baladi khomsu jami'atin. Naam. Di negeri saya nah. Ada 5 jamaah. Jamaah? Jamaatul Muslimin wal Syahadah. Universitas. Ahsant. Jami'at universitas. Ya, ikhwan. Tolong bantuannya. Jangan antum ngobrol saja berdua. Bantu Abu Abdullah. Langsir lagi, di negeri kami ada berapa? Ada 5 apa ini? Ada 5 universitas. Universitas, iya. Antum bantu, Ikhwan tadi. Nah. Terus. Salasa asar. Asalis asar. Asalis asar. Naam. Fi dhalika ad-durusi. Ah, sama fi dhalika ad-darsi. Fi dhalika ad-darsi samani. Afan. Ah. Hal Ustaz. Kalimatin. Itu dia. Judu. Jadi datu. Ah. Jadi datin. Jadi datin. Kenapa jadi datin? Kalimatin jadi datin. Ikut kalimatin. Oh iya. Na'at wa man'ut. Ada sekitar lagi, akhi? Di pelajaran sharaf kita, sif pelajaran al-arabiyatul muyassarah kita, antum mau ikut ya? Afwan, afwan. Terus pelajaran di pelajaran di, itu di pelajaran itu ada samani 8 kata-kata baru. Ahsan ta ya, mumtaz, wallahi mumtaz. Arabi asar indi salasu majallatin. Mumtaz. Saya mempunyai 3 majalah. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, kathir. 3 majalah kathir, wallah. Nah, maksudnya 3 jenis majalah. Nah, berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan berbahasa Arab. Masya Allah, mumtaz. Jazakallah khair ya Abu Abdullah, barakallahu fik. Nah, nafta ala majal ya Abu Zuhri. Nah, Ustaz. Tayyib pendengar dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah, jazakumullah khair ya ikhwah. Kita sudah menyimak pembacaan dari tamrin yang pertama dan kedua dari latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-20. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan dibuka pelajaran ke-20. Kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Latihan yang kedua, nama Ustaz? Silakan di latihan yang kedua ya, diulang kembali dan dibaca sesuai dengan kaidah al-adad wal-ma'dud. Ya, kita sapa untuk penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? Arianto di Bekasi. Arianto. Arianto, nah, masya Allah. Arianto, ahsan. Ahlan wa salam ya akhi karim. Ahlanikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khairin walhamdulillah, masya Allah. Barakallahu fikum. نعم نعم تفضل يا أخي الكريم اقرأ التمرين الثاني التمرين الثاني نعم بسم الله الأول في بيتنا 3 غرف نعم ترجم di dalam rumah kami ada 3 kamar نعم صحيح أنت من البداية معنا يا أخي الكريم ليس هذا آه. من الوسط نعم tapi sepertinya antum paham sepertinya insyaallah alhamdulillah تفضل يا أخي الثاني في الجامعة 10 حافلات نعم ترجم universitas ada 10 bis 10 apa bis 10 bis ya. Naam. Tidak keberatan akhi Karim kalau antum baca semuanya? Insyaallah tidak ada. Naam. Sepertinya antum pernah menghatamkan jadi 1 hari antum. Sahih? Sahih tadi. Masyaallah, masyaallah. Allah ibarak fiik. Naam. Wa zarakum Allahu ilman nafi'an insyaallah. Amin. Wasil, wasil. في هذه المدرسة 8 مدرسات نعم di dalam sekolah ini ada 8 ibu guru 8 ibu guru sahih 8 Ar-Rabi Abbasun lahu 7 banatin نعم Abbas dia memiliki 7 putri. Naam, sahih. Al-Khamis. Fi baitina tis'u dajajatin. Naam. Ton. Di dalam rumah kami ada 9 ayam betina. Naam. Naam. Tentu maksudnya bukan di dalam rumah, tapi di lingkungan rumah. Itu mungkin maksudnya. Haryanto ya. Di dalam pekarangan saja. Nah, dalam pekarangan. Ya, itu maksudnya. Nah, terus as-sadis. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Di universitas ada 5 fakultas. Ada 5 fakultas. Ahsan. Wasil. Terus as-sabi. Fil mustashfa asru tabibatin. Asru. Maraton tsaniyah sekali lagi. Fil mustashfa asru tabibatin. Naam. Arba'u mumarridatin. Naam. Sahih. Di dalam rumah sakit ini ada 10 dokter perempuan dan 4 perawat perempuan. Naam, masyaallah. Sahlan kulluha بالنسبه لك يا اخي الكريم. الثامن. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Naam. Dalam buku ini ada 10 pelajaran. Naam. Ada satu pertanyaan, Arianto. Naam, Ustaz. Fi hadzal kitabi, kenapa al-kitabi majrur? Al-kitabi badal, Ustaz. Badal, ahsan. Banyak ikhwan yang ditanya pasti pasti bilang majrur karena fi. Ahsan ya, akhi. Laqad atqanta al-mujallad al-awwal, masyaallah. Terus al-11. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Naam. Kami memiliki 4 paman dan 5 bibi. 5 bibi, ahsant. Asani ashar. Fi baladi khamsu jami'atin. Naam. Di negeri kami ada 5 universitas. Naam, sahih. Asalisa ashar. Fi hadad darfi samani kalimatin jadidatin. Dibuka antum fi hadha, begitu? Fi hadha, Tad. Dibuka antum fi hadha, pakai hadha. Naam. Yabdu anna kitabaka qaba'a qadima. Sepertinya buka antum cetakan lama, sepertinya. Cetakan... Masih tulisan tangan. Yang digabung, jilid 1 sampai 4. Dia antum lihat di layar monitor antum nomor 13. Lihat radio satu-satunya. Hah? Tadi lewat streaming cuma di antum di radio. Naam, di buku kita dalika. Antum di buku antum fi hada ya. Naam. Labas. Ana sudah menduga tadi. Naam. Terus lanjut. Fi hada darfi samani kalimatin jadidatin. Naam. Di kitab kata-kata dalika ada 8 kata-kata baru. Naam, sahih. Al-akhir. Ar-rabi ashar. Indi salatu majallatin. Saya mempunyai 3 majalah. Naam, ahsant ya Arianto, masya Allah. Mudah mata darasta kitab durusul lugha. Fahimta soali ya Arianto? Naam. منذ متى درست كتاب دروس اللغة؟ منذ sejak 2000 berapa ya? 2010 ya. 2010 ما شاء الله. 2010 melalui Radio Raja atau bagaimana? نعم ذات. ما شاء الله. أنت تلميذي منذ زمان ها؟ ما شاء الله. Antum ajarkan ke anak antum, Arianto. Ajarkan ke anak antum, ajarkan ke istri antum. Nah, Ustaz. Antum semakin bertambah ilmunya insyaallah. Amin. Jazakallahu khairan ya akhil karim. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Jazakallahu khair akhriyan tadi Bekasi telah dibaca dari nomor 1 sampai dengan nomor 14. Muntas ya insyaallah. Wa nakhthib al majlis. Ayna Ustaz. Tafadhal Ustaz. Nah, sepertinya Ikhwan sampai sini pelajaran kita malam ini. Nah, sudah jam sudah lewat, sudah mulai mengantuk. Ana mengantuk Pak, antum yang mengantuk Ikhwan. Nah, ana sepertinya. Jazakumullahu khairan ala hudurikum hadhil laila. Terima kasih banyak antum sudah hadir malam ini. Dan kepada Arianto, kemudian siapa tadi Ummu Abdillah sebelumnya, Bu Zuri. Dua saja yang menelepon malam ini, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa menjawab semua soal-soalnya. Kita tutup subhanallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.